Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sekolah. Di antara teladan generasi terbaik, generasi as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di bulan Ramadan adalah mereka memperhatikan pendidikan agama anak-anak mereka. Disebutkan di dalam as-sahih dari seorang sahabiyah, Ar-Rubayyi binti Muawwid radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kunna nasumu wa nusawwimu sibyanana wa naja'ala lahumul lu'bah minal ihn. Kami berpuasa dan kami perintahkan anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan bagi mereka mainan yang terbuat dari wol. Fa idza baka ahaduhum minat ta'am atainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maka apabila salah seorang dari anak-anak kami itu menangis karena kelaparan, maka kami segera memberikan mainan tersebut. Jadi mainannya disimpan dulu, ya. Jangan dulu dikasih. Nanti dia sudah menangis, baru dikasih mainan. Iya. Sampai begitu terus sampai berbuka puasa, sampai datang waktu berbuka puasa. Inilah, masya Allah, teladan yang sangat mulia bagi kita dari generasi yang terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara esensi yang dapat kita petik yaitu perhatian para sahabat di dalam pendidikan anak-anak mereka, terutama pendidikan agama. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Walaupun sangat disayangkan sekali, banyak kaum muslimin, pendidikan agama sudah dinomorduakan, bahkan nomor tiga dan seterusnya. Lebih mereka utamakan terhadap anak-anak mereka pendidikan ilmu-ilmu dunia. Itu bukan diharamkan dalam Islam, bukan dicela, tetapi bisa saja menjadi tercela ketika kita lebih mementingkan ilmu-ilmu dunia tersebut dibandingkan dengan ilmu akhirat. Sudah begitu masih juga sok mengatakan kan harus seimbang. Iya. Sudah mementingkan dunia masih juga mengatakan kan harus seimbang, katanya, antara dunia dan akhirat. Padahal apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah akan berikan kepadamu di kehidupan akhirat. Agama disuruh kejar. Adapun dunia, Allah hanya mengatakan wala tansa, dan jangan kamu lupa. kamu pun memiliki bagian di dunia yang boleh kamu nikmati. Artinya akhirat disuruh kejar, dunia enggak disuruh kejar. Cukup jangan kamu lupakan. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan harus seimbang? Harus 50-50. Yang seharusnya adalah akhirat yang kita kejar, agama yang kita nomor satukan, adapun dunia sekedar jangan kita lupakan. Inilah teladan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di bulan yang penuh berkah ini, mereka mendidik anak-anak mereka, dan kita juga sekaligus diajarkan bagaimana cara mendidik. Dan seorang yang memiliki anak, ataupun seorang guru, ataupun seorang wali yang di bawahnya ada anak, baik laki-laki wanita yang berada di bawah perwaliannya, harus mengetahui bagaimana cara mendidik. Setidaknya orang yang mendidik itu memiliki 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang metode, bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia mendidik. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi atau keadaan orang yang dia sampaikan ilmu tersebut. Bagaimana tingkat berfikirnya, bagaimana yang dia senangi, kira-kira metode apa yang pas untuknya. Inilah kandungan dari apa yang diajarkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka menjadi orang tua jangan hanya karena kebetulan. Kebetulan menikah punya anak, jadilah orang tua. Tetapi menjadi orang tua itu hendaklah memang direncanakan. Makanya hal terpenting bagi orang tua adalah memiliki ilmu. Bagaimana caranya dia mendidik anak-anaknya sementara dia belum memiliki ilmunya tentang itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis telah memberikan contoh kepada kita ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua. Paling tidak ada 3 ilmu. Ilmu tentang akidah yang benar, ilmu tentang ibadah yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang adab-adab yang baik atau akhlak yang mulia. Ilmu tentang akidah. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak pamannya yang ketika itu masih kecil, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan padanya akidah yang kuat. Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas ketika dia masih kecil, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai anak, kalau kamu mau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Sejak kecil ditanamkan akidah yang benar. Ini sebagai contoh. Demikian pula pengajaran ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka berumur 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun kalau tidak mau salat. "Wafarriqu bainahum fil madaji." Dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Yang bagian akhir itu adalah pendidikan adab, pendidikan akhlak. Bagaimana batasan-batasan antara lawan jenis dan bagaimana aturan dalam tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah 10 tahun, pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Bahkan dijelaskan para ulama, ini berlaku antara sesama anak laki-laki, itu juga harus dipisahkan. Demikian pula dengan orang tuanya, terlebih lagi antara anak laki-laki dan anak perempuan. harus dipisahkan. Ini bagian dari pendidikan adab. Sebagaimana juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengajar anak tiri beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah. Suatu hari ketika mereka sedang makan bersama ibunya Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda kepada anak ini, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yaliik." Wahai anak, ucapkanlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari bagian yang terdekat denganmu. Ini sebagai contoh bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pengajaran adab yang baik, akhlak yang mulia. Jadi dari seluruh bidang di dalam agama, orang tua atau guru wajib untuk membekali dirinya dengan ilmu. Demikian pula dari hadis-hadis yang telah lewat, kita dapat mengambil berbagai macam metode pelajaran. Seperti dalam kisah sahabat membuatkan mainan untuk membujuk anaknya kalau menangis. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita metode yang baik, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini menunjukkan kepada kita anak seumur 7 tahun itu adalah diperintah. 8 tahun juga diperintah. 9 tahun diperintah. Diberikan nasihat, diberikan pendidikan. Tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Dan kalau masalah solat saja tidak boleh dia dipukul, apalagi masalah yang lain yang lebih ringan daripada solat. Dipukul kapan? Ketika sudah berumur 10 tahun. Artinya kalau dia tidak mau solat, dia sudah diberikan pemahaman dan pengajaran yang baik, itu pun dikatakan para ulama bukan pukulan untuk menyakiti. Bukan seperti kita memukul musuh. Oleh karena itu, ulama kita melarang memukul anak dalam keadaan emosi. Tidak boleh. Tidak boleh memukul anak dalam keadaan kita sedang marah. Karena itu bukan pukulan untuk mendidik. Itu namanya balas dendam atau melampiaskan emosi. Itu tidak dibenarkan. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul bagian wajah. La tadribul wajh. Janganlah kalian memukul wajah. Wajah dilarang, apalagi bagian-bagian yang dapat lebih mematikan. Iya. Maka ini dilarang. Jadi memukul yang dimaksud di situ hanyalah pukulan ringan. Dan ini metode tidak digunakan kecuali jalan terakhir setelah nasihat kurang mempan, kadang pukulan diperlukan. Oleh karena itu kata para ulama juga, hadis ini sebagai bantahan terhadap ahli-ahli pendidikan yang mengatakan enggak boleh mukul anak sama sekali. Itu juga salah. Itu juga salah kalau tidak boleh, tidak mau memukul anak sama sekali. Tetapi kalau diperlukan dan kelihatannya bermanfaat, maka kadang pukulan itu diberikan pukulan yang ringan. Demikian pula faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya pendidikan salat adalah sangat penting sekali. Dan salat adalah amalan yang sangat besar. Bahkan dia adalah amalan terbesar setelah dua kalimat syahadat. Makanya Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan anak kita salat di umur 7 tahun menunjukkan kepada kita salat sangat penting sekali dalam kehidupan seorang hamba. Mungkin faedah yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan hadis ini kalau kita gali banyak sekali faedahnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan mungkin yang terakhir karena waktu kita terbatas. Ulama menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak kita diajari salat, diperintahkan salat pada umur 7 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena umumnya anak umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Walaupun dia belum balig. Walaupun dia belum balig. Umumnya dia sudah mumayyiz. Maksudnya mumayyiz itu apa? Dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau diberikan nasihat, diberikan pengajaran, dia sudah bisa menyimak. Dia sudah bisa diajarkan ini yang benar dan ini yang salah. Atau dia mudah memahami, lebih mudah dibanding anak di bawah umurnya. Iya. Inilah rahasianya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur 7 tahun? Oleh karena itu, para ulama kita juga mengatakan anak umur 7 tahun inilah yang pas untuk diajak ke masjid. Iya. Kenapa? Karena kalau dia misalkan nakal, diberi nasihat dia paham. Iya. Tetapi umumnya anak di bawah itu diberi nasihat tidak paham. Dan juga ulama bahkan mengatakan anak yang belum memayyiz itu memutus saf. Dan tidak masalah sebetulnya di bawah ke masjid walaupun dia belum memayyiz, asalkan jangan mengganggu, itu saja. Dan dia diletakkan di ujung saf, jangan diletakkan di tengah saf. Iya. Dan anak kecil ini yang belum balig ini, ketika dia beramal soleh, orang tuanya mendapatkan pahala. Namun ketika misalkan dia dibawa oleh orang tuanya di masjid dan dia mengganggu orang yang sedang sholat dan orang tuanya membiarkan, maka orang tuanya juga mendapatkan dosa. Kalau saja makan bawang yang kita sudah banyak membaca dalam hadis, mungkin yang terganggu hanya 1-2 orang yang ada di samping kita, enggak sampai satu saf. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Dia sholat saja sendiri di rumah. Atau dia hilangkan dulu bau bawangnya, baru dia datang. Karena dia bisa mengganggu orang yang sedang sholat dengan baunya, demikian pula mengganggu para malaikat. Apalagi kalau mengganggunya satu masjid. Ya. Tentunya ini lebih besar dosanya. Dan si anak tentunya tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya, kalau membiarkan anaknya mengganggu di masjid tersebut. Maka ini diantara yang dijelaskan para ulama kita dari pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Semoga memberikan manfaat kepada saya dan kepada kaum muslimin semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.